Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Ada beberapa poin yang terlewat untuk disebutkan dari terjemah Al-Malik Su'ud bin Abdul Aziz rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salatul lail mathna mathna. Sebagian ulama, Al-Imam Ahmad dan para ulama Hanabilah, berpendapat bahwa hadis ini merupakan nas. Salatul lail tidak boleh lebih dari dua rakaat, dua rakaat. Artinya salat lail dengan empat rakaat, empat rakaat itu tidak boleh. Dan mereka membawa makna pengertian hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an, itu adalah tetap pada konteks matna matna, yakni empat rakaat, artinya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Walaupun sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa boleh salat tarawih empat rakaat, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbahkan pendapat ini kepada al-jumhur. Menisbahkan pendapat ini kepada al-jumhur. Wallahu alam. Dan kita melaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Nah, atas kejadian tadi malam, tatkala imam bangkit pada rakaat ketiga, maka para makmumin harus memberikan tanbih. Para makmumin harus memberikan tanbih atas dasar pendapat yang menyatakan tidak boleh lebih dari dua rakaat. Sehingga imam ketika itu harus tarajuk, segera kembali duduk. Entah itu atas peringatan dari makmum atau ketika imam ingat. Karena dalam kejadian ini akan teranggap seperti seorang yang salat subuh menambah rakaat ketiga. Maka dia harus, imam harus segera duduk kembali menyelesaikan tasyahudnya atau kembali ke bertasyahud dan salam. Beda halnya kalau lupa itu pada tasyahud awal, lupa tasyahud awal, maka makmum memberikan tanbih, tapi kalau imam sudah berdiri maka makmum ikut berdiri dan imam nanti menebusnya dengan sujud sahwi. Tadi dalam kasus ini seperti tadi malam, tidak, dia harus rujuk kembali dan melakukan sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Seperti halnya kalau makmum atau imam menambah subuh ke rakaat ketiga atau menambah zuhur ke rakaat kelima, maka dia harus rujuk kembali untuk memutus walaupun sudah membaca Al-Fatihah. Dia kembali duduk dan menyelesaikan tasyahudnya. Adapun makmum yang tahu yakin bahwa imam ini telah menambah tiga rakaat dan telah memberikan tanbih, namun imam tetap merasa yakin bahwa dia tidak salah sehingga dia terus sholat, dan makmum yakin bahwa dia, imam salah dalam hal ini, maka para makmum tidak mengikuti imam, menunggu imam selesai dari tambahan rakaatnya dan salam bersama imam. Wallahu alam, itu yang ana ketahui dari fatwa para ulama. Jika ada ikhwah yang atau asatidah yang tahu faedah yang lainnya, fa tafaddalu untuk memberikan tanbih. Taib, dari kita lanjutkan terjemah Al-Malik Su'ud bin Abdul Aziz rahimahullah yang belum kita sebutkan beberapa poin. Di antaranya bahwa ibunda beliau adalah Wadha bintu Muhammad bin Urair. Ibunda beliau adalah Wadha bintu Muhammad bin Urair. Kemudian di antara jasa beliau yang perlu kita sebutkan juga bahwa sejak tahun 1375 Hijriah beliau telah mengeluarkan perintah untuk memperluas atau melakukan perluasan terhadap Al-Masjidil Haram. Beliau telah mengeluarkan perintah sejak tahun 1375 untuk melakukan perluasan terhadap Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram pertama kali dilakukan perluasan pada masa Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pada tahun 17 Hijriah. Yang kemudian ini perluasan pertama. Kemudian perluasan kedua pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 26 Hijriah. Kemudian pada masa juga Khalifah Abdullah bin Az-Zubair. Lalu pada masa beberapa khulafa dari kalangan Abbasiyun. Setelah itu sekian tahun lamanya Masjidil Haram tidak mengalami perluasan. Hatta pada masa Daulah Utsmaniyah tidak ada perluasan pada masa pemerintahan tersebut. Barulah pada masa pemerintahan Daulah As-Saudiyah dilakukan perluasan, dan perluasan pada masa mereka para muluk Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ini merupakan perluasan yang luar biasa. Belum pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Kemudian juga di antara yang perlu disebutkan sebuah kisah. Jika kisah ini betul, maka yadullu ala syaja'ah wa yadullu ala al-butulah wa birrul walad liwalidihi. Birrul walad liwalidihi, yaitu sebuah kejadian pada musim haji tahun 1935 Masehi. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Malik Abdul Aziz hampir setiap tahun turun langsung beliau berhaji sekaligus memantau pelaksanaan ibadah haji, dan beliau tawaf bersama para jamaah haji, berbaur dengan mereka. Nah, pada peristiwa tahun itu, tatkala beliau tawaf 3 kali putaran dan hendak melanjutkan pada putaran keempat, tiba-tiba seorang pemuda keluar dari Hijr Ismail dengan menghunuskan khanjar. Artinya ini merupakan percobaan ikhtiar pembunuhan terhadap Malik Abdul Aziz, atau dalam bahasa sekarang teror. Ya, bukan teror, terorisme. Dan ini memang penyakit yang muncul, dimunculkan oleh Fikrul Khawarij Syiah. Terjadi peristiwa itu. Nah, posisi Al-Malik Saud berdekatan dengan sang ayahanda, maka mengetahui peristiwa itu dengan cepat hadzal walad al-bar bertindak dan menjatuhkan badannya melindungi tubuh sang ayah, sehingga hunjaman khanjarah itu mengenai punggung Saud bin Abdul Aziz. In sahal kisah, kalau kisah ini betul, maka menunjukkan itu tadi, sekaligus menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan terhadap muluk, ya, terkhusus Malik Abdul Aziz, itu telah pernah terjadi, pernah dilakukan. Kemudian di antara kalimat Malik Saud yang mungkin perlu kita sampaikan, kita nukil di sini, beliau mengatakan nahnu nu'lin ala ru'usil ashhad annana lasna mulukan fahasab bal nahnu du'atun lihadzal din nu'ahidullah an nu'izza da'watad din bi amwalina wa suyufina wa anfusina. Nahnu nu'lin, kami umumkan, kata beliau, di hadapan khalayak semuanya, bahwa kami bukan sekedar raja, bukan sekedar para raja. Kami Ahlus Su'ud bukan sekedar para raja, bahkan kami adalah sekaligus du'at para da'i agama ini. Dan kami telah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk kami memuliakan dakwatuddin, membela dakwah ini dengan harta kami, pedang-pedang kami, dan jiwa-jiwa kami. Ya, dengan pedang-pedang kami dan jiwa-jiwa kami. Kalimat ini merupakan kalimat yang beliau warisi dari ayahnya, Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, yang beliau dengan tegas pun menyatakan kalimat semakna, ana da'iyatun. Malik Abdul Aziz juga pernah mengatakan, ana da'iyatun li aqidati salafis salih. Saya adalah da'i yang mengajak kepada aqidah salafus salih. Wa aqidatu salafis salih, dan beliau definisikan apa aqidah salafus salih. Hiya at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a anil khulafa ar-rasyidin. Hadha kalam Al-Malik Abdul Aziz. Kemudian di antara kalam Al-Malik Saud bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, mazilna amilin ala tasrif syu'unil bilad muhtadin bi kitabillah wa sunnati rasulihi was salafis salih. Wa qala aidan, a'zamu hadhihi al mabadi' huwa at tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqad ma i'taqadahu as-salafus salih alladhina ta'rifuna madihim wa qad nalu al-'izza wal karamah. Ideologi yang terbesar adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, sunnah nabinya, dan berakidah dengan akidah salafus salih. Yang kalian telah tahu bagaimana perjalanan mereka, sungguh mereka telah meraih kemuliaan dan kehormatan. Wa qala aidan rahimahullahu taala, alladhi usikum bihi huwa ittiba'us syari'ah al-muhammadiyah fi ma bainal khalqi min huquq wa ikhtilaf wa mushkilat. Yang aku wasiatkan kepada kalian adalah mengikuti syariat al-Muhammadiyah, mengikuti syariat Nabi Muhammad dalam urusan makhluk terkait dengan hak-hak mereka, menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka dan segala problem yang muncul di tengah-tengah mereka. Nah, berikutnya Al-Malik Faisal bin Abdul Aziz Ahlus Saud, yang beliau memegang tampuk kepemimpinan sejak tahun 1384 hingga 1395, atau 1964 hingga 1975 Masehi. Beliau dilahirkan pada bulan Safar 1324 Hijriah di Riyadh, atau kalau tahun Masehinya 1906 Masehi, dari ibunda beliau yang bernama Tarfah bintu Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. ibunda beliau, putri dari Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh yang bernama Tarfah. Hanya saja sang ibunda wafat setelah 5 bulan melahirkan beliau. Wafat 5 bulan setelah kelahiran beliau, sehingga hadzal walad Faisal bin Abdul Aziz dididik, diasuh dan dididik oleh kakeknya, Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. Fatarabba tarbiyatan diniyatan salihah, dan beliau mengambil ilmu usuluddin dari sang kakek. Demikian pula tentunya sang ayahanda Al-Malik Abdul Aziz juga membina dan mentarbiyah putranya dengan tarbiyah idariyah siyasah. Dan sejak kecil Malik Faisal sering turut hadir, duduk menghadiri majlis-majlis ayahnya. Majlis-majlis para ulama, majlis-majlis para zu'ama. Sehingga dari situ dia mendapatkan athar yang besar, membentuk karakter beliau. Bagaimana sang ayah menjawab, bagaimana sang ayah bersikap. Ini memberikan pengaruh yang besar terhadap karakter Faisal bin Abdul Aziz. Dan memang sang ayah melihat an-najaba wadh-dhaka wan-nubuw, kecerdasan dan bakat yang besar pada diri Faisal. Sehingga pasca perang dunia yang terjadi pada tahun 1914 Masehi yang sudah kita sebutkan, anak yang masih muda ini pada tahun 1919 Masehi, berarti usia berapa tahun? 14 tahun. Atau 13 tahun bahkan. Diutus oleh ayahandanya sebagai wakil, mewakili beliau berangkat ke Britania, berangkat ke Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya sejak usia segitu. Dan pada tahun 1345 Hijriah juga, yaitu tahun 1927, tatkala beliau sejak tahun 1926 sebelumnya ditunjuk oleh ayahanda sebagai naib Malik di wilayah Hijaz, tahun itu 1927 terjadilah perjanjian Jeddah antara As-Saudiyah dengan Britania. Perjanjian Jeddah, yang perjanjian Jeddah ini menghapus perjanjian Darin. Masih ingat perjanjian Darin atau perjanjian Qatif, yang bertanda tangan di perjanjian itu Faisal, Al-Amir Faisal bin Abdul Aziz. Dan ketika didirikannya PBB pada tahun 1945, Amir Faisal sebagai pimpinan delegasi kerajaan Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Di samping sejak usia muda juga sudah sekian kali beliau diutus atau dipercaya sebagai pimpinan pasukan tempur, memadamkan beberapa peristiwa perlawanan yang terjadi di Asir. Demikian pula terjadi ketika terjadi perang antara Saudi dengan Yaman pun Faisal juga turut andil di sana memimpin pasukan. Beberapa jabatan penting yang beliau diamanai oleh ayahandanya tadi, yang pertama sebagai naib Hijaz pada tahun 1344 Hijriah, dan pada tahun 1345 Hijriah beliau ditunjuk sebagai rais majlis syura sekaligus rais majlis al-wikala au wukala. Dan pada tahun 1349 Hijriah, yaitu 1935 Masehi, beliau ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Sekaligus beliaulah Menteri Luar Negeri pertama Kerajaan Al-Arabiyah As-Saudiyah. Yang berarti usia beliau masih berapa tahun waktu itu? 1349. Beliau lahir 1424. Iya. Ini sekitar 25 tahun. Ya, seusia-usia antum jadi Menteri Luar Negeri. Kemudian pada tahun 1373, tepatnya 2 Rabiul Awal 1773, 9 November 1953, beliau dibaiat sebagai Waliul Ahd setelah sang ayahanda meninggal dan naiknya Al-Malik Saud sebagai Malik. Beliaulah sebagai Waliul Ahd. Kemudian pada tahun 1384 beliau naik, dibaiat oleh para umara, oleh para ulama dan rakyat As-Saudiyah sebagai Al-Malik ijma'an, secara ijma'. Di antara juhud beliau dalam menegakkan dakwah wa daulah adalah beliau berjalan di atas manhaj ayah dan kakek-kakek beliau, berjalan di atas prinsip ta'sis ad-daulah as-saudiyah sejak ad-daulah as-saudiyah til-ula wal-thaniyah wal-thalitha, yaitu prinsip nusrah at-tauhid, nusratu hadad din, dan menjaga identitas al-ar'anam al-mamlaka al-arabiyah sebagai al-arabiyah al-islamiyah, dan menjaga kewibawaan, kedaulatan dan kemerdekaan negeri tersebut. Kemudian yang cukup terkenal pada diri hadzal malik, ihtimam beliau terhadap syu'un kaum muslimin, urusan kaum muslimin dunia. Ya, bahkan beliaulah yang menyerukan at-tadamun al-islami, solidaritas Islam, menggalang persatuan negara-negara Islam dalam menghadapi berbagai problem yang menimpa dunia Islam secara khusus dan kaum muslimin di hadapan dunia internasional secara umum. Problem kaum muslimin di dunia internasional secara umum, menggalang tadamun, menggalang jam' kalimatil muslimin dan at-ta'awun bainal muslimin wabil khusus bainal dual, ad-dual al-islamiyah. Yakni segala problem pada umumnya dan problem qadiyah Filistin secara khusus. Qadiyah Filistin secara khusus. Maka sejak awal beliau telah menyampaikan ide pembentukan Rabithah al-alam al-islami. Sejak awal, sejak tahun 1935 yang kemudian baru terbentuk, terrealisasi, ya, Rabithah al-alam al-islami pada tahun 1961, yang itu merupakan hasil muktamar, ya, muktamar dual al-alam al-islami pada tahun 1384 yang merekomendasikan pembentukan Rabithah al-alam al-islami. Demikian pula beliau yang memprakarsai dibentuknya Munazzama Al-Mu'tamar Al-Islami. Munazzama Al-Mu'tamar Al-Islami, yakni OKI, Organisasi Konvensi Islam, pada bulan Muharram 1390 Masehi. Dan beliau juga yang memprakarsai berdirinya Al-Bank Al-Islami, Bank Islami, pada tahun 1974 Masehi. Beliau terkenal di antara raja yang terkenal dalam masalah Ma'rakatun Nafat, perang minyak pada saat itu. Karena kita tahu bahwa sejak ditemukan dan dibornya minyak di Al-Mamlakah Al-Arabiyah pada masa sejak masa Al-Malik Abdul Aziz, perekonomian Saudiyah benar-benar berkembang pesat, ya, melejit tinggi dan membuat apa benar-benar seiring perkembangan dunia pada saat itu minyak menjadi kebutuhan utama. Mamlakah Al-Arabiyah memegang peran yang sangat penting bagi perjalanan perekonomian dunia. Nah, Malik Abdul Aziz, Malik Faisal menyadari hal ini, ya, dan menyadari bahwa Amerika dan lainnya termasuk Israel atau negara-negara Yahudi, Amerika adalah biang utama, pendukung utama penjajahan Zionisme terhadap negeri Filistin. Maka sejak awal beliau naik tahta sebagai Malik, ya, pada bulan Dzulqa'dah tahun 1384 beliau berceramah melalui radio Mamlakah. Ya, beliau umumkan dengan tegas, beliau katakan innana na'tabir qadhiyatu Filistin qadhiyatuna wa qadhiyatul Arab al-ula wa inna Filistin binisba lana aghla min al-bitrul kasilahin fil ma'rakah idza da'atid darura lidzalik wa inna sy'ib الفلسطين لابد أن يعود إلى وطنه حتى ولو كلفنا ذلك أرواحنا جميعا. الله أكبر. Yeah, kata beliau, sungguhnya kami menganggap qadiyah masalah Palestina adalah qadiyah kita semua. Yeah, dan qadiyah Arab yang paling utama. Qadiyah kita, kami, kita semua, yakni kaum muslimin secara umum, dan qadiyah Arab yang paling utama. Dan Palestina bagi kami lebih mahal daripada minyak sekalipun. Ya. Sebagai, yakni laksana senjata dalam peperangan. Minyak ini laksana senjata dalam peperangan. Idza da'atid darura lidzalik. Kalau memang kebutuhan darurat menghendaki untuk itu. Nah, ini perangnya, perang minyak sekarang. Dan sungguh rakyat Palestina harus kembali ke negerinya. Karena mereka dengan penjajahan Zionisme terusir dari negerinya. Rakyat Palestina terusir dari negerinya. Maka kata, beliau katakan, rakyat Palestina harus kembali ke Palestina. Walaupun kami harus menebusnya dengan ruh-ruh kami, jiwa-jiwa kami semuanya. Dan beliau sering membawa qadhiyah ini dalam forum-forum internasional, forum-forum dunia Islam, berbagai konferensi, muktamar, kongres, termasuk juga pada musim-musim haji. Beliau jadikan kesempatan itu untuk beliau berceramah di hadapan para jemaah haji, menegaskan qadhiyah Filistin. Pada tahun 67, kesempatan haji, musim haji tahun 67 Masehi atau 1387 Hijriah, beliau juga berpidato di hadapan jamaah haji. Innanal yawm fi ma'rakah. Fa ilal jihad ayyuhal muwatinun. Ilal jihad ya ummatal Islam. Beliau ajak berjihad kaum muslimin. Sungguhnya kita sekarang dalam peperangan. Maka mari menuju jihad, wahai penduduk negeri, dan mari menuju jihad, wahai umat Islam. Ila tadhir al-amakin al-muqaddasa. Kita harus membersihkan, ya, tempat-tempat suci. Min adran as-sahyuniyah Israel wa Israel wal isti'mar. Kita bersihkan tanah-tanah suci kita kaum muslimin dari kotoran-kotoran Zionisme, Israel dan penjajahan. Ya, karena kita tahu bahwa di masa itu Israel sedang mencaplok wilayah Palestina, nah, dan didukung oleh Amerika. Dan Malik Faisal menegaskan hal ini terang-terangan di hadapan Amerika, di hadapan Presiden, di hadapan Menteri Luar Negeri, bahwa pendukung utama penjajahan Israel ke Palestina adalah Amerika. Ya, sehingga beliau pun menyerukan untuk melakukan perang, ya. Perang nafth, perang minyak, yang akhirnya beliau dengan berani mengambil sebuah keputusan mengembargo minyak Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Diembargo, diboikot, enggak dikasih minyak. Produksi minyaknya enggak dikirim ke Amerika. Dan beliau mengucapkan kalimat yang cukup terkenal. Insyaallah ajdaduna dengar pada waktu itu, sekitar tahun 70-an, beliau mengatakan isna wa asha ajdaduna ala tamr wal laban wa sanaud lahuma. Artinya apa? Ini pengumuman kepada rakyat Saudi, siap-siap. Yang kita sekarang makmur ini dengan minyak, sekarang kita hentikan produksi minyak. Ya berarti enggak dibeli oleh dunia internasional. Diboikot semuanya. Maka siap-siap. Ya. Dulu kami pernah hidup dan juga kakek-kakek kami sudah hidup dengan apa? Dengan tamar dan laban saja. Enggak pakai minyak. Dan kami akan kembali ke sana. Ya. Diumumkan, yakni seberani itu Malik, walaupun resikonya seperti itu. Walaupun resikonya harus kembali makan tamar dan laban seperti dahulu kala sebelum ditemukannya minyak di As-Saudiyah. Nah, sebelum ditemukannya minyak di As-Saudiyah. Tahun 69, beliau pun ceramah di musim haji. Innal Quds yunadikum wa yastaghithukum litankizuhu min mihnatihi wa mimma ubtiliya bihi. Turidul maut mujahidin fi sabilillah ayyuhal ikhwal muslimun wa arju Allah subhanahu wa ta'ala in kataba li al maut ayyumitani shahidan fi sabilillah. Nyawanya Al-Qud sekarang ini memanggil kalian wahai kaum muslimin, meminta tolong kepada kalian agar kalian membebaskan, melepaskan Al-Quds dari problem yang menimpanya. Ya, dari musibah yang terjadi di Al-Quds. Kalau kalian memang mau mati sebagai mujahidin fi sabilillah, wahai kaum muslimin, dan aku mengharap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menuliskan untukku kematian, yakni mentakdirkan bagiku kematian, aku berharap agar Allah mematikan aku sebagai syahid fi sabilillah. Ada raja yang seperti ini. Nah, bercita-cita mati syahid fi sabilillah. Bukan teroris yang ngomong gini. Iya, bukan yang mengumumkan di video itu. Nah, mengancam-ngancam negara apa? Pemerintah ya. Siap mati syahid, siap mati syahid lah. Hadza jihad al-haq, jihad di atas sunnah, di atas kitab was sunnah. Dan beliau sebagai waliul amr mengajak dan mengumumkan hal ini. Kemudian di antara peran besar Malik Faisal adalah ihtimam beliau terhadap Al-Haramain Asy-Syarifain dan perluasannya. Dan beliau memerintahkan sejak beliau naik sebagai Malik untuk mewujudkan, ya, melaksanakan perluasan itu. Perluasan Al-Masjidil Haram. Nah, dan beliau pun mengumpulkan, mengadakan kongres para insinyur, para arsitek untuk membuat atau mendesain perluasan tersebut. Untuk membuat atau mendesain perluasan tersebut. Yang para arsitek sebelumnya memandang bangunan lama diganti. Ya, termasuk bangunan Utsmani sejak Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan itu diruntuhkan semua, diganti yang baru. Namun Malik tidak mau. Ya, yang lama tetap ada, yang baru juga tetap ada, digabung antara yang lama dan yang baru. Hingga perluasan itu mencapai 193.000 meter persegi, yang sebelumnya hanya 29.000 meter persegi. Sehingga pada masa beliau, Masjidil Haram bisa menampung 400.000 jamaah haji. 400.000 jamaah haji yang kemudian pada masa Malik Fahad berkembang hingga mampu menampung satu jumlah jamaah haji, 1 juta jamaah salat ya, 1 juta jamaah salat khusus di musim haji menampung hingga 1 juta jamaah. Itu pada masa Malik Fahd. Kemudian takrim beliau terhadap para ulama, pada masa beliaulah didirikan hay'ah kibaril ulama. Dan ulama kibar itu ada sejak dulu. Ya, namun dibentuknya lembaga dengan nama hay'ah kibaril ulama di masa-masa beliau dengan keputusan raja tertanggal 8 Rajab 1391 Hijriah Al-Mersum Al-Malaki. Kemudian ikhwani rahimani wa rahmukumullah, di antara ucapan beliau yang layak untuk kita nukilkan di sini, ucapan beliau Malik Faisal tentang daulah al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, kata beliau, mundu nasha'at hadhihi daulah wa hiya tad'u ila kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah, faqad syarafa Allahu al-arab إذ بعث منهم محمدا ولقد كان لهذا التشريف أثره في نهضة العرب وتقدمهم حتى بلغوا مشارق الأرض ومغاربها. Sejak berdirinya daulah ini telah mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah, dan sungguh Allah telah memuliakan Arab ketika Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Dan sungguh pemuliaan ini memberikan pengaruh besar bagi bangkitnya Arab dan kemajuan Arab hingga mereka mencapai penjuru barat dan penjuru timur bumi. Wa mimma la syakka fihi anna at-tamassuk bil aqidah wal iman billahi subhanahu wa ta'ala huwal asas fi nasril muslimin wa tawthiq umurihim fi tuli hayatihim. Tidak diragukan bahwa berpegang teguh dengan akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah dasar pondasi dalam membela kaum, dalam kemenangan, bagi kemenangan kaum muslimin dan kekokohan urusan mereka sepanjang hidupnya. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan kita hari ini. Hingga pada tanggal 12 Rabiul Awal 1395 Hijriah, bertepatan dengan 25 Maret 1975, terjadi musibah yang menimpa Malik Faisal, yaitu keponakan beliau sendiri yang bernama Faisal juga, Faisal bin Musa'id bin Abdul Aziz, menembakkan pelurunya ke beliau yang berakibat tewas atau gugurnya beliau. Yang semoga ini sebagai realisasi dari cita-cita beliau, bahwa beliau menginginkan ayyumitani syahidan fi sabilillah. Waktu itu beliau sedang mempersiapkan pertemuan dengan menteri perminyakan dari negara Kuwait. Saat itulah tiba-tiba ponakan ini bernama Faisal ini tahu-tahu menembak Malik sehingga wafatnya beliau. Dan wallahu alam, hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti apa motivasi penembakan tersebut. Sebagian pihak mengkaitkannya dengan perang global yang terjadi antara Saudi dengan Amerika pada waktu itu, karena memang Amerika benar-benar kelabakan sampai-sampai mengirim menteri luar negerinya Henry Kissinger ya untuk datang melobi Malik dalam rangka supaya mengubah keputusannya. Ya, datang pada tahun 73, datang langsung ke Saudi melobi, namun Malik tetap pada sikapnya tidak mau berubah. Selama Amerika juga tidak mengubah sikap-sikapnya. Namun apakah memang benar ada kaitannya bahwa yang merekayasa itu adalah Amerika? Wallahualam, tidak diketahui secara pasti. Ala kulli hal, demikianlah beliau wafat pada tahun 1395 Masehi. Anam Hijriah, yaitu tahun 75 Masehi. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada beliau dan menjadikan termasuk para syuhada sebagaimana cita-cita beliau. Dan sungguh dunia Islam benar-benar merasakan jasa yang besar, ya, dari beliau rahimahullah, terkhusus juga dakwatut tauhid. Nah. Taib ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.